Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab At-Tafsir wal-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran Quran surat Ali Imran, yang kali ini kita mulai dari ayat ke 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi as-samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Walladziina idza fa'alu faahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaaha fastaghfiru lidzunubihim. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri-dirinya, maka mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan tidak ada yang akan mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Mereka juga bukanlah orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan kejinya. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui akan hal tersebut. Ayat ini sebagai kelanjutan dari penyebutan sifat-sifat orang yang bertakwa yang sebelumnya telah Allah singgung di ayat 134. Di antara sifat-sifat itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian yang dikenal sebagai orang-orang yang menahan emosi lalu selalu memaafkan. Kemudian kali ini kata Allah, orang-orang yang bertakwa juga mereka yang apabila melakukan perbuatan keji atau sebuah kezaliman, maka mereka segera bertaubat memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Tafsiran dari ayat ini, qala walladzina idzartakabu dzanban kabiran aw zalamu anfusahum birtikabi ma dunahu dzakaru wa'dallah wa wa'idahu falaja'u ila rabbihim ta'ibin yatlubuna minhu ay yaghfira lahum dhunubahum wa hum muqinuna annahu la yaghfiru dhunuba illa Allah fa hum lidhalika la yuqimuna ala ma'siyatin wa hum ya'lamuna annahum intabu taballahu alaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan dosa besar atau mendolimi diri-dirinya dengan melakukan dosa yang kecil, yang biasa, maka mereka segera mengingat wa'dallah, janji Allah, wa wa'idahu, dan ancamannya. Fala ja'u ila rabbihim, sehingga dengan itu mereka segera kembali kepada Rabbnya, ta'ibi, dalam keadaan bertaubat. Yatlubuna minhu ay yaghfir lahum dzunubahum, mereka memohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya. Dalam keadaan mereka juga yakin bahwa tidak ada yang akan mengampuni dosa kecuali Allah. Kemudian dalam keadaan seperti itu mereka juga tidak terus-terusan melakukan kemaksiatan. Mereka tahu bahwa jika mereka bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Inilah salah satu sifat dari sifat-sifat orang yang bertakwa. Selalu takut akan ancaman Allah Azza wa Jalla, dan selalu ingat akan janji-janji Allah Azza wa Jalla. Dari satu sisi takut adanya ancaman dari Allah, namun di sisi lain sangat yakin akan adanya janji-janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap kali melakukan dosa mereka segera ingat, ya, tidak lalai, langsung bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang ke-136. Qala ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Ulaika, mereka adalah orang-orang yang jazaohum, balasannya adalah maghfiratum min rabbihim, ada ampunan dari Rabbnya, dan surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, sungguh itu adalah balasan yang paling baik bagi orang-orang yang beramal. Nah, adanya ampunan kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Tafsirannya, qala ulaika al-mausufuna bitilka sifati al-azimati jazauhum ay yasturallahu dunubahum walahum jannatun tajri min tahti asjariha wa qushuruha al-miyah al-adbah khalidina fiha la yakhrujuna minha abadan wa ni'ma ajrul amilina al-maghfirata wal jannah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini, mereka orang-orang yang telah disifati dengan sifat-sifat yang mulia, yang agung itu, selalu berinfak, menahan emosi, semangat memberi maaf, kemudian istighfar kalau melakukan dosa, jazaohum, balasannya adalah Allah akan menutupi dosa-dosanya. Allah akan menutupi dosa-dosanya. Dan ini makna dari kata maghfirah. Kalau seseorang diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya dosa-dosanya ditutupi. Dosa-dosanya ditutupi. Selain itu, bagi mereka juga disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mengalir di bawah pohon-pohonnya dan di bawah istana-istananya, al-miyah, al-adbah, air, sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, la yakhrujuna minha abada, mereka tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Nima ajrul amilina al-maghfirah wal jannah. Kemudian di akhir ayat Allah menegaskan bahwa sebaik-baik balasan, sebaik-baik pahala yang didapat oleh orang-orang yang beramal itu adalah dua. Pertama, maghfirah. Yang kedua, surga. Lalu ayat 137. Qala qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Qad khalat min qablikum, telah berlalu sebelum kalian perjalanan orang-orang yang terdahulu. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi. Lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Tafsirannya, yukhatibullahul mu'minin lamma usibu yawma Uhud ta'ziyatan lahum. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepada kaum mukminin. Lamma usibu yauma Uhud, terkait dengan sebuah peristiwa yang menimpa mereka pada hari perang Uhud. Diketahui bahwa kaum muslimin dalam perang Uhud mengalami kekalahan. Ta'ziyatan lahu, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan ini sebagai bentuk ta'ziyah. Bi'annahu qad madat min qablikum umam, bahwa telah berlalu sebelum kalian umat-umat terdahulu. Allah ingin menghibur kaum mukminin atas kekalahan di perang tersebut. Sudah berlalu sebelum kalian umat-umat. Ubtuliya al-mu'minuna minhum biqitalil kafirin fakanat al-aqibatu lahum. Ubtuliya al-mu'minuna minhum biqitalil kafirin, di mana orang-orang yang beriman diuji, diuji dari kalangan mereka biqitalil kafirin, dengan ujian berupa perang melawan orang-orang kafir. Fakanat al-aqibatu lahum, dan kesudahan yang baik bagi mereka. Fasiru fil ardi mu'tabirina bima ala ilaihi amru ulaikal mukadzibina billahi wa rusulihi. Oleh karena itu berjalanlah kalian di muka bumi, ambil pelajaran, ambil pelajaran terkait dengan mereka-mereka yang mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya. Jadi orang-orang yang beriman tidak perlu bersedih hati sekalipun mengalami kekalahan di perang Uhud. Toh pada dasarnya orang-orang yang beriman hampir di setiap peperangan mereka, mereka selalu mendapatkan kemenangan. Qala Allah melanjutkan firman-Nya, hadza bayanun linnas wa huda wa mau'izhatun lil muttaqin. Ini adalah bayanun linnas, penjelasan bagi seluruh manusia, wa huda wa mau'izhatun lil muttaqin, petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsirannya, hadzal Qur'an bayanun wa irsyadun ila tariqil haq. Quran ini adalah merupakan bayan, penjelasan, wa irsyadun, dan arahan, ila tariqil haq, menuju jalan yang hak. Wa tadhkirun wa takhashshu'un lahu qulubal muttaqin. Sekaligus Quran ini juga sebagai peringatan dan sesuatu yang membuat khusyuk hati-hati orang yang bertakwa. Wa humul ladzina yakhshawna Allah. Mereka adalah orang-orang yang yakhshawunallah, takut kepada Allah. Wa khussu bidzalika li'annahum humul muntafi'una bihi duna ghairihim. Dikhususkan orang-orang yang bertakwa karena mereka adalah orang-orang yang dapat mengambil manfaat dari adanya Al-Qur'an. Duna ghairihim, berbeda dengan selainnya. Makanya di ayat itu Allah katakan hadza bayanun linnas, Qur'an ini adalah penjelasan bagi manusia, petunjuk, kemudian juga wejangan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa disebut orang-orang yang bertakwa saja? Jawabannya li'annahum humul muntafi'una bihi, karena merekalah orang-orang yang senantiasa mengambil manfaat dari Al-Qur'an itu. Kemudian ayat yang ke-139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu, janganlah kalian merasa lemah. Wala tahzanu, dan jangan pula bersedih hati. Wa antumul a'laun, kalian adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Tafsirannya wala tud'ifu ayyuhal mu'minun an qitali aduwikum. Allah Subhanahu wa taala menghimbau orang-orang yang beriman agar jangan merasa lemah ketika memerangi orang-orang kafir. Wala tahinu artinya la tud'ifu. La tad'ufu, jangan kalian merasa lemah wahai orang-orang yang beriman. An qitali aduwikum, dari memerangi musuh kalian. Wala tahzanu lima asabakum fi Uhud, dan jangan pula kalian bersedih hati atas apa yang telah menimpa kalian dalam perang Uhud. Kesedihan yang dialami oleh orang-orang yang beriman tidak perlu menjadi sesuatu yang terus dipikirkan. Ya. Allah menghibur orang-orang yang beriman yang datang setelahnya. Jangan sampai peristiwa perang Uhud itu membuat kalian, wahai orang-orang yang beriman, menjadi kecil hati. La tad'ufu ayyuhal mu'minun an qitali aduwikum. Wala tahzanu lima asabakum fi Uhud. Janganlah kalian merasa lemah dari memerangi orang-orang kafir, dan jangan pula bersedih hati atas apa yang telah menimpa kalian dalam perang Uhud. Wa antumul ghalibuna, karena pada dasarnya kalianlah pemenangnya. Kalianlah wahai orang-orang yang beriman yang menjadi pemenangnya. Wal aqibatu lakum, dan kesudahan yang baik juga akan diberikan kepada kalian. Dengan catatan in kuntum musaddiqina billahi wa rasulihi muttabi'ina syara'ahu. Kalian membenarkan Allah dan Rasulnya. Muttabi'ina syara'ahu, dan senantiasa mengikuti syariatnya. Syaratnya hanyalah iman saja. Teruslah berada di atas keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang beriman, Allah akan berikan kemenangan kepadanya. Beriman dalam artian membenarkan Allah, membenarkan Rasulnya, muttabi'ina syar'ahu, dan mengikuti syariatnya. Dan ini yang penting, kalimat mengikuti syariatnya, karena kalau keimanan saja ya, tidak cukup bila tidak dibuktikan dengan adanya ittiba. Kalau seseorang hanya mengaku beriman, membenarkan Allah, membenarkan Rasul saja, tanpa ada bukti nyata berupa ittiba kepada syariatnya, maka itu sesuatu yang sia-sia. Sebagai konsekuensi dari membenarkan Allah, membenarkan Rasulnya adalah ittiba kepada syariatnya, mengikuti syariatnya dalam artian tunduk, patuh ya, kepada seluruh syariat syariatnya. Ayat yang ke-140, Allah berfirman, Iyamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum mithluhu watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wayattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. In yamsaskum qarhun, jika kalian ditimpa kekalahan atau mendapatkan luka, maka sungguh ada kaum yang juga mendapatkan hal yang sama. Jadi kalau kita dalam satu pertempuran mengalami satu kekalahan, maka kekalahan ini juga sudah pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Bukan kita saja yang mengalami kekalahan tersebut. Kalau kita terluka, maka telah ada kaum sebelum kita yang juga terluka. Bukan kita saja yang terluka. Ya, ini berlaku ya, untuk seluruh perkara yang dilewati oleh orang-orang yang beriman dalam kehidupannya. Jika kita diuji, maka telah ada orang-orang sebelum kita yang juga diuji. Bukan kita saja yang diuji. Jika kita ditimpa musibah, maka telah ada orang-orang yang sebelum kita ditimpa musibah. Bukan kita saja yang ditimpa musibah. Terus seperti itu. Kalau kita menghadapi kesulitan, maka telah ada orang-orang sebelum kita yang juga pernah menghadapi kesulitan. Kita bukan satu-satunya orang yang menghadapi kesulitan dalam kehidupan dunia ini. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini agar kita tidak putus asa. Terkait dengan perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, jika kalian pernah kalah di perang Uhud, maka kaum-kaum yang sebelum kalian juga pernah mengalami sebuah kekalahan dalam pertempuran. Yang paling penting adalah jadikan kekalahan itu sebagai sebuah pelajaran. Apa yang menjadi penyebab dari kekalahan tersebut? Jangan menangisi kekalahan. Jangan bersedih atas apa? Kekalahan. Tapi jadikan sebagai pelajaran. Renungi, ya, pikirkan apa yang membuat ya, kekalahan ini. Nah, karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Baik. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluhu. Jika kalian ditimpa luka, ya, kekalahan, maka sungguh telah ada kaum yang ditimpa hal yang sama. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Karena kehidupan dunia itu hanyalah hari-hari yang kami putar di tengah-tengah manusia. Waliya'lamallahu alladhina amanu, agar orang-orang yang beriman tahu, atau agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan orang-orang yang beriman, wa yattakhid minkum syuhada, dan menjadikan sebagian dari kalian sebagai saksi. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tafsirannya, in asabatkum ayyuhal mu'minuna jarahun aw qatlun fi ghazwati Uhud fahazintum lidzalika faqad asabal musyrikina jarahun wa qatlun mithlu dzalik fi ghazwati Badr. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, jika telah menimpa kalian sebuah luka atau kekalahan, wahai orang-orang yang beriman, pada perang Uhud, kemudian kalian menjadi sedih karenanya, maka ketahuilah bahwa luka kekalahan juga pernah menimpa kaum musyrikin. Sama seperti itu fi ghazwati Badr, dalam perang Badar. Di perang Badar orang-orang yang beriman mendapatkan kemenangan. Kaum musyrikin kocar-kacir. Dan kemenangan kaum muslimin di perang Badar itu kemenangan yang sangat dahsyat. Kemenangan yang besar. Namun ternyata setelah itu di perang Uhud, perang yang terjadi setelahnya, kaum mukminin mengalami kekalahan. Banyak yang terluka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, kalau kalian sedih, wahai orang-orang yang beriman, karena kalian kalah, banyak yang terluka, bahkan tidak sedikit yang terbunuh di perang Uhud, maka sesungguhnya di perang Badar banyak juga dari kalangan kaum musyrikin yang terluka, mengalami kekalahan, bahkan terbunuh. Wa tilkal ayyam yusarrifuhallahu bainan nas. Itulah kata Allah hari-hari yang Allah putar di tengah-tengah manusia. Inilah hakikat dari kehidupan dunia. Isinya hanya hari yang Allah putar. Ada siang, ada malam, ada kemenangan, tentu akan ada kekalahan, ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada tawa, ada tangis, dan seterusnya. Yusarrifuhallahu bainan nas, Allah yang mengaturnya di tengah-tengah manusia. Nasara marratan wa hazimatan ukhra. Kadang mendapatkan kemenangan, kadang juga mendapatkan kekalahan. Lima fi dzalika minal hikmah. Semua itu karena hikmah yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yadhhar ma'alimahullahu fil azal. Hingga semua orang itu mengetahui tentang apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ketahui fil azal, di masa yang telah lalu. Karena ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Dan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala itu telah ada, tidak diawali dengan ketidakadaan. Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal wal-akhir, yang pertama dan yang terakhir. Maka semuanya mengikuti, sifat-sifatnya pun demikian. Termasuk ilmunya Allah. Ilmunya Allah al-awwal dan al-akhir. Beda dengan ilmu kita. Kalau ilmu kita diawali dengan kebodohan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya tidak demikian. Liyumayyizallahu al-mu'min as-sadiq min ghairihi. Hikmah lainnya adalah agar Allah dapat membedakan mana orang yang beriman yang jujur dalam keimanannya, mana yang tidak. Wa yukrimu aqwaman minkum bisyahadah. Dan Allah akan memuliakan suatu kaum dari kalangan kalian bisyahadah. Wallah la yuhibbul ladzina zalamu anfusahum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang mendzalimi diri-dirinya. Wa qa'adu 'anil qital fi sabilihi. Dan berdiam diri. Tidak ikut berperang di jalannya. Nah. Ayat 141. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waliyumahisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Kata Allah, waliyumahisallahu, agar Allah dapat membersihkan orang-orang yang beriman, wa yamhaqal kafirin, dan membinasakan orang-orang kafir. Tafsiran dari ayat ini, wahadihil hazimatul lati waqa'at fi Uhud kanat ikhtibaran wa tasfiyatan lil mu'minin wa takhlisan lahum minal munafikina wa halakan lil kafirin. Allah menjelaskan bahwa kekalahan kaum mukminin yang terjadi di perang Uhud kanat ikhtibaran, itu pada hakikatnya sebagai ujian. Wa tasfiyatan lil mu'minin, dan pembersih bagi orang-orang yang beriman. Wa takhlisan lahu minal munafiqin. Dan dalam rangka memisahkan mereka minal munafiqin, dari orang-orang munafik. Wa halakan lil kafirin. Dan sebagai bentuk kebinasaan bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi Allah mengingatkan, hal buruk apapun yang menimpa orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya itu kebaikan. Sekalipun secara zahir, secara kasat mata itu buruk, itu jelek, ya. Tapi sesungguhnya hakikat di dalamnya adalah kebaikan. Demikian juga peristiwa perang Uhud. Orang-orang yang beriman memang mengalami kekalahan. Banyak yang terluka, banyak yang terbunuh, tapi hakikatnya itu adalah kebaikan bagi kaum mukminin. Karena itu sebagai ujian sejauh mana kebenaran imannya. Ya. Sebagai ujian, kemudian juga sebagai tasfiyah, pembersihan bagi orang-orang yang beriman, juga dalam rangka memisahkan orang-orang munafik dari mereka. Karena dalam situasi itu nanti yang berteriak dengan suara keras itu adalah orang-orang munafik. Mereka akan menyalahkan Allah, mereka akan menyalahkan Rasulullah. Mana pertolongan Allah? Katanya Allah berjanji untuk memberikan pertolongan, nyatanya kami kalah. Nah, jadi ketahuan. Oh, ini orang munafik. Yang suaranya keras, suaranya terdengar, ini orang-orang munafik. Kalau orang-orang yang beriman dalam situasi apapun tetap menampakkan keimanan. Dalam kondisi menang, lebih-lebih imannya. Dalam kondisi kalah pun sama seperti itu. Tetap menampakkan keimanan yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan keyakinan mereka tidak luntur. Keyakinan orang-orang yang beriman itu tidak hanya menguat ketika mendapatkan kemenangan dalam peperangan, tapi juga ketika dalam kondisi kalah dalam peperangan, justru imannya tambah menguat. Ya. Dan kata Allah, halakan lil kafirin. Kemenangan orang-orang musyrikin di perang Uhud itu justru kebinasaan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka semakin yakin di atas kekufurannya, semakin yakin di atas kesyirikannya, dan itu azab. Kalau seseorang ya, ketika ada di atas sebuah kebatilan, kemudian yakin dengan kebatilannya, itu azab. Itu azab. Sudah jelas sesat, tapi yakin dengan kesesatannya, maka itu azab. Fi kulubihim marad, fazadahumullahu marad. Orang-orang munafik itu dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah tambahkan penyakit itu semakin parah. Itu bentuk azab. Makanya kemenangan kaum musyrikin, kafirin dalam perang Uhud itu pada dasarnya kebinasaan bagi mereka, dan kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mampu memetik setiap pelajaran dalam peristiwa-peristiwa yang dilalui dalam hidupnya. Peristiwa apapun itu. Ya. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Dalam kondisi apapun, tetap hasil akhirnya adalah apa? Baik. Ya. Hasil akhirnya baik, dan ini tidak terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. Kenapa bisa seperti itu? Karena selalu mengambil pelajaran, ya. Selalu menjadikan ibroh setiap yang hadir dalam kehidupannya. Orang yang beriman sadar bahwa yang akan dilaluinya dalam kehidupan dunianya itu tidak selalu yang enak-enak, tidak selalu yang baik-baik, tapi juga kadang akan melewati hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyusahkan. Nah, ini karena kesadaran itulah yang justru membawa orang-orang yang beriman menjadi tetap dalam keadaan baik. Kemudian ayat yang ke-142, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam jannah padahal Allah belum tahu alladhina jahadu minkum, siapa-siapa saja yang betul-betul bersungguh-sungguh di antara kalian, wa ya'lamas sabirin, dan Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang sabar. Nah. Kalimat belum mengetahui di sini bukan berarti Allah tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tapi Allah ingin melihat. Ya. Allah ingin melihat. Nah. Sama seperti kita, ya. Kita tahu misalnya si fulan ini pasti bohong. Si fulan misalnya pasti bohong. Kita sudah tahu. Karena sudah lama bergaul dengannya dan tahu sekali karakternya. Ya. Kemudian kita menguji mereka. Hasil akhirnya kita sudah tahu, pasti mereka dusta, pasti mereka bohong. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun sama seperti itu. Allah sudah tahu. Kemudian Allah berikan ujian dan Allah tahu fulan inilah ya. Yang akan sabar, yang betul-betul menampakkan kesungguhan. Nah, tafsirannya, ya ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adhanantum an tadkhulu al-jannata wa lam tubtalu bil qitali wasyada'id, la yahsulu lakum dukhulaha hatta tubtalu wa ya'lamu Allahu ilman dhahiran lil khalqil mujahidina minkum fi sabilihi was-sabirina 'ala muqawamatil a'da. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini menyatakan, ya ashab Muhammad, wahai sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adhanantum an tadkhulu al-jannata, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lam tubtalu bil qitali wasyada'idi, sementara kalian belum diuji bil qital, dengan ujian berupa peperangan, wasyada'id, dan kesulitan. Ujian berupa peperangan dan kesulitan. Ini sesuatu yang pasti akan dilewati oleh orang-orang yang beriman. Walam tubtalu bil qitali wasyada'id, sementara kalian belum diuji dengan peperangan dan kesulitan. La yahsulu lakum dukhulaha hatta tubtalu, kalian tidak akan bisa memasukinya, memasuki surga, hatta tubtalu, sampai kalian diuji. Wa ya'lamu Allahu ilman dhahiran, hingga kemudian Allah mengetahui secara pasti siapa-siapa saja yang berjihad di antara kalian di jalannya, dan siapa-siapa saja yang tetap sabar, ala muqawamatil a'da, dalam menghadapi musuh. Surga tentu sesuatu yang tidak bisa diraih begitu saja secara cuma-cuma. Harus ada pengorbanan untuk bisa meraihnya. Dalam hadis saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa huffatil jannatu bil makarih, surga itu selalu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Di sinilah butuh sabarnya. Di sini butuh mujahadahnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang betul-betul menampakkan mujahadah, kesungguhan, maka kami kata Allah akan berikan jalan baginya. Nah, Ayat yang ke-143. Allah berfirman, "Walaqad kuntum tamannaunal mauta min qabli an talqauhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waqad kuntum tamannaunal maut." Sungguh dulu kalian bercita-cita, berangan-angan untuk dijemput oleh kematian dalam peperangan. Min qabli an talqau, sebelum kalian menghadapi musuh. Sebelum kalian menghadapi musuh atau sebelum kalian menghadapi kematian itu. Faqad ra'aitumuhu wa antum tangdurun. Sekarang ini kalian telah melihatnya. Sekarang ini kalian telah melihatnya, wa antum tangdurun. Dan kalian tengah menunggunya. Tafsiran dari ayat ini, qala walaqad kuntum ayyuhal mu'minuna qabla ghazwati Uhud tatamannauna liqa'al adu. Allah mengingatkan orang-orang yang beriman di ayat ini, walaqad kuntum ayyuhal mu'minun, dulu kalian wahai orang-orang yang beriman, qabla ghazwati Uhud, sebelum terjadinya peristiwa perang Uhud, tatamannauna liqa'al adu, kalian berkeinginan, bercita-cita untuk kembali bertemu dengan musuh. Ya. Pasca perang Badar, orang-orang yang beriman mendapatkan kemenangan. Setelah itu kaum mukminin bersemangat ya untuk terus berperang, bertemu dengan musuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian wahai orang-orang yang beriman, sebelum terjadinya perang Uhud, sebelum terjadi perang Uhud berarti setelah terjadi perang Badar. Ya. Sebelum terjadinya perang Uhud, tatamannauna liqa'al adu, kalian berangan-angan, bercita-cita untuk kembali bertemu dengan musuh. Kembali berperang maksudnya. Litanalu syarafal jihad. Dengan tujuan agar kalian mendapatkan kemuliaan apa? Jihad. Wal istishhad fi sabilillah, dan mendapatkan predikat sebagai syuhada di jalan Allah. Alladzi hadhiya bihi ikhwanukum fi ghazwati Badr, yang telah didapatkan hal itu oleh saudara-saudara kalian sebelumnya di perang Badar. Nah, banyak dari kalangan kaum mukminin yang bercita-cita untuk gugur dalam peperangan. Ya. Seperti halnya tidak sedikit dari kalangan sahabat yang telah gugur di perang Badar. Sehingga kaum mukminin yang masih hidup ini berangan-angan untuk dapat kesempatan perang lagi. Ya. Faha huwa dha qad hasala lakum alladhi tamannaitumuhu wa talabtumuhu fadunakum faqatilu wa sabiru. Faha huwa, inilah kata Allah Subhanahu wa taala. Qad hasala lakum, kalian telah mendapatkan kesempatan, alladhi tamannaitumuhu, yang kalian angan-angankan, wa talabtumuhu, dan kalian cari, fadunakum faqatilu wa sabiru, maka berperanglah kalian dan bersabarlah di dalamnya. Nah, diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya perang Uhud. Ya. Sekarang kalian akan menghadapi sebuah peperangan, yaitu perang Uhud. Dan sebelumnya kalian dalam keadaan sangat menginginkan untuk berperang. Inilah saatnya bagi kalian berperang. Maka berperanglah dan bersabarlah. Tapi apa yang terjadi? Ya. Orang-orang yang beriman tidak sabar. Terutama ketika melihat ghanimah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum musyrikin, enggak sabar. Ya. Terjadilah kemaksiatan. Inilah yang kemudian jadi penyebab mereka kalah di perang Uhud. Nah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang setelahnya. Qala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'u qutila in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadhurrallah syai'an wa sayazillahu syakirin. Wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang utusan, hanya seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul-rasul lainnya. Afa imma ta, kalau seandainya dia mati, au qutila atau terbunuh di peperangan ini, in qalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali ke belakang? Apakah kalian akan murtad? Wa may yanqalib ala aqibaihi, dan siapa yang kembali ke belakang dalam artian murtad, falay yadurrullah syai'an, maka sama sekali tidak akan memudaratkan Allah. Allah akan tetap memberikan balasannya kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala wa ma Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam illa rasulun min jinsir rusuli. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kata Allah, hanyalah seorang rasul, utusan Allah. Min jinsir rusul, sama seperti para rasul-rasul lainnya. Alladzina qablahu, yang telah datang sebelum beliau, sebelumnya. Yuballighu risalata rabbih, menyampaikan risalah Rabb-nya. Ya. Artinya, kematian itu mungkin saja akan menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah pertempuran. Ya. Itu bukan hal yang mustahil. Nah. Afa in mata binqidai ajalihi. Kata Allah, kalau seandainya Muhammad mati, Muhammad meninggal dunia binqidai ajalihi, karena memang sudah sampai pada waktu ajalnya, au qutila atau terbunuh, kama asya'ahul a'da, sebagaimana yang telah disebar luaskan beritanya oleh musuh-musuh, karena pada saat itu ya diberitakan bahwa Nabi Muhammad terbunuh. Apakah jika Nabi Muhammad meninggal karena memang sudah sampai pada waktu ajalnya atau terbunuh seperti yang diberitakan oleh musuh-musuh, roja'tum an dinikum, kalian akan kembali dari agama kalian, dalam artian kalian akan murtad, wa taraktum ma ja'akum bihi nabiyyukum, lalu kalian akan meninggalkan apa yang telah dibawa oleh nabi kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menguji sejauh mana ketegaran keimanan orang-orang yang beriman yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wa may yarji'u minkum 'an dinihi falay yadurrullah syai'an. Dan siapa saja di antara kalian yang kembali dari agamanya dalam artian murtad, maka itu sama sekali tidak akan memudaratkan Allah. Ya. Innama yadurru nafsahu dararan 'aziman, akan tetapi justru memudaratkan dirinya sendiri dengan kemudaratan yang besar. Amma man thabata 'alal iman wa syakara rabbahu 'ala nikmatil islam fa innallaha yuzihi ahsanal jaza. Beda halnya dengan orang yang tetap kokoh di atas keimanannya. Ya, sekalipun nanti Nabi Muhammad meninggal dunia, sekalipun nanti misalnya Nabi Muhammad terbunuh, tetap kokoh di atas keimanannya dan bersyukur kepada Rabb-nya atas nikmat Islam, maka sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang terbaik. Allah mengingatkan orang-orang yang beriman agar jangan bergantung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena satu-satunya tempat bergantung hanyalah Allah. Kalau Muhammad itu hanya seorang rasul biasa, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, Muhammad itu hanyalah rasul biasa, utusan Allah, sama seperti rasul-rasul sebelumnya. Jangan bergantung kepadanya. Jangan menggantungkan kehidupan dan kematian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena khawatir kalau sampai seperti itu, nanti ketika Muhammad mati, murtad. Ya. Ketika Nabi Muhammad terbunuh, keluar dari Islam. Jangan sampai seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan. Apakah kalau seandainya Muhammad mati, meninggal dunia atau terbunuh, kalian akan murtad atau tidak? Siapa di antara kalian yang murtad, maka itu tidak akan memudaratkan Allah. Nah, Sama seperti dakwah ini, dakwah salaf. Dakwah salaf itu dakwah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak mendapatkan jaminan penjagaan. Apakah kalau dakwah salaf ini diuji dengan ujian yang besar, kalian akan tetap kokoh di atasnya? Atau kalian akan keluar meninggalkan dakwah ini? Siapa di antara kalian yang keluar meninggalkan dakwah ini, maka sama sekali tidak akan memudaratkan dakwah ini. Karena dakwah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, ayat yang ke-145. Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Sesuatu yang bernyawa itu tidak akan mati kecuali atas izin Allah. Kitaban muajjala. Ketika sudah waktu, ketika sudah sampai pada ajalnya. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang menginginkan balasan di dunia, kami akan berikan sebagiannya. Dan siapa wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Dan siapa yang menginginkan balasan akhirat, maka kami pun akan memberikan sebagiannya. Wa sanajzi syakirin, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah. Tafsiran dari ayat ini, lan yamuta ahadun illa bi idznillah wa qadrihi wa hatta yastawfa al muddata allati qaddaraha Allahu lahu. Kataballahu dhalika kitaban muaqqata. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, lan yamuta ahadun, seseorang tidak akan pernah mati illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Jadi semua yang mati, semua yang meninggal dunia itu sudah atas izin Allah. Wa qadrihi, dan atas takdirnya, ketentuan Allah, hingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada al-muddata, batas waktu, allati qaddaraha Allahu lahu, yang telah Allah tetapkan untuknya. Ya. Enggak ada yang meninggal dunia sebelum waktunya. Ya. Semua orang yang mati, semua orang yang meninggal dunia berarti itu sudah sampai pada waktunya. Enggak ada istilah mati kepaksa atau mati dipaksa, enggak ada. Orang yang bunuh diri pun, ya, misalnya ada seseorang yang mati dengan cara bunuh diri, ya memang itu sudah sampai pada waktunya, di mana dia mati dengan cara bunuh diri. Gak ada istilah, oh karena dipaksa, ya. Gak ada istilah seperti itu. Ya, semua meninggal, semua mati, itu sesuai dengan waktu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Nah, gak ada kematian terpaksa atau kepaksa, gak ada. Nah, kataballahu dzalika kitaban muaqqata, Allah telah menetapkan, ya, waktu, waktu kehidupan manusia. Nah, dimana semua kalau sudah sampai pada batas waktu itu akan meninggal dunia, dengan sebab apapun meninggalnya. Jatuh dari sepeda, meninggal. Kalau memang sudah waktunya meninggal, ya meninggal. Ya. Nah. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.